buat kain kelubung lagu mana. Belajar, kalau belajar pun sebentar je. Dah beberapa hari ya kita belajar, kita boleh buat hal dunia. Tukar rumah. Dah bela-bela bukan belajar dah, bela-bela juga akik barang tengok bersama dengan tukar rumah. Dah belajar gaji kayu walaupun potong tak kena, buat tak kena, pahak tak kena, tuku, paku tak kena. Lama-lama dia pandai. Orang motong bukan beranak mari lekat pisang motong selalu dah. Nah, kaum ibu hidup motong. Bukit beranak tu bik. Orang kot bukit-bukit. Kot batu putih. Nah, orang kot kawasan betung. Beranak mari ada pisang motong lekat sekali dengan dia. Dah. Tak ada. Allah tak bui. Nah, beranak mari supaya orang lain beranak. Tapi apa dia pandang motong? Karena mula-mula dia pergi ngotik je. Pergi ngotik. Dia tengok ibu bapak dia. Tengok tu laki dia duduk motong. Tengok orang tarik pisang belah mana. Dia boleh buat lama-lama. Walaupun luka. Tapi lama-lama dia pandang. Nah, ikut kerja apa dalam dunia ni orang boleh buat belaka dengan cara mudah. Tapi agama nak keling tak leh. Nak pergi keling tengok agama ni pasal mana. Orang buat keling tengok mastura. Nah, mastura ni pasal mana, pakaian dia lagu mana, nak keling tengok amalan dia lagu mana, tak leh. Dia kena orang tu terjun masuk, kena keluar mastura, kena pergi 3 hari, kena pergi 7 hari, kena pergi 40 hari, kena pergi tempat taklim. Nah, belah-belah hok duk belajar dah mastura tu cabut lagi. Hok duk belajar dah tu cabut lagi. Pakal hok keling, ko Allah tak bui lagi. Dapat duk keling saja. Kapung-kapung ni duk keling mastura sampai 230 tahun dah. Orang lain pakai cuk itel lama dah, tudung lama dah. Dia duk tengok. Nah, tapi tak lekat lagi. Nah, ugamo ni ibu bapa buat, anak tak buat, duk dalam rumah tula. Mak pak semaya, tapi anak nah, makan daun ketum. Anak isak debu. Nah, anak isak rokok. Anak berjudi. Duduk dalam rumah tu lah. Nah, hak ugamo. Kadang-kadang pok baca khutbah. Duduk atas mimbar. Istaghfirullah. Royak pada orang ramai. Suruh takut pada Allah. Pok bukan main warung. Tapi anak-anak ni jadi doktor. Cocok. Nah, bukan doktor cocok. Ambil duit dengan orang rumah sakit. Duduk. Doktor cocok obat gila. Nah. Masuk. Duduk dalam rumah tu lah. Kadang-kadang bini dengan tok laki. Nabi Nuh AS, Allah cerita. Kalau bini dia keling ke Nabi Nuh tu, bukan sekadar keling dia. Untuk agama. Tidur dengan Nabi Nuh. Makan dengan Nabi Nuh. Duduk atas katil dengan Nabi Nuh. Boleh anuk dengan Nabi Nuh. Inni da'autu qawmi laylan wa nahara. Aku dakwah kaum aku malam dan juga siang hari. 950 tahun. Bini duduk sekali. Dah. Tapi oleh sana tak si buat usaha. Keling tengok tu keling dah. Duduk dengan Nabi Nuh, amalan hak dia buat, malam hak dia semaya, doa hak dia akik tangan doa, kerja dakwah hak dia buat 950 tahun. Duduk dengan Nabi Nuh tapi mati dalam katil lagi. Pas kita bertupai tu laki kita buat dakwah 4 bulan 40 hari. Duk keling ke tu laki duduk boleh anak 45 orang. Hidup 60 tahun. Dah, bini Nabi Nuh 950 tahun mati katil lagi. Pas kita buat 50 tahun, 60 tahun ni lebih pada kapir tu lagi Allah boleh mati kita. Ya, sebab tu agama ni bukan bahasa tengok dak. Agama bukan bahasa dengar dak. Dengar tengok satu bahagia. Satu bahagia. Nah, tengok orang buat amalan agama, dengar orang kecek hal agama. Nah, satu bahagia. Tapi agama ni Allah Subhanahu taala hubung dengan pengorbanan, dengan kesusahan. Nah, agama nak boleh mari ni bukan dengan suka-suka. Bukan dengan mari duduk dengan senek-senek, tidur senek, pakar senek, duduk dengan molek, dengar, sekadar dengar bayar, mari mastura, orang jatuh mari merkah, sekadar tu nak lekat agama, tak. Nah, tu laki kita duduk mari merkah, kalau tak ada mujahadah, tak buat pengorban ni, malah merkah mari serupa juga, malah satu serupa orang ramai mari. Nah, 10 ribu kadang-kadang malah merkah jalan, orang mari. Tapi kalau duduk dalam bayar tu 2 ribu ya. Duduk dalam bayar, duduk dengar bayar, dengar taklim makri, itikaf, duduk teriuk, semaya sunat, akik tangan doa, itikaf malam, doa untuk bini, untuk lelaki. Sekadar 1,000, 2,000 je. Pahal 8,000 lagi tu, mari malam merkah, duduk keliling merkah ya. Cari roti payah, duduk cari baju, cari kain, cari peyuh, nah, cari tukar ali. Nah, itu je. Pahal nak boleh ugama balas mana. Allah tak bagi. Walaupun mari merkah sama, Allah tak bagi. Orang tino mari mastura dengan mastura berapa banyak. Hak mari dengan mastura. Bukan semua tu Allah beri berlaku dak. Nah.

dalam rumah telah hidup amalan agama. Budak-budak telah jadi hafiz di rumah, telah jadi alim di rumah. Amalan rumah serupa dengan amalan masjid. Semua orang telah menangis untuk agama. Allah hadiah rumah-rumah orang Tina pada masa dulu. Bukan hadiah tali besin, bukan hadiah video, bukan hadiah kakak mas, tapi Allah hadiah rumah-rumah mereka. Wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dalam rumah ada Quran, ada taklim, ada dakwah bentuk anuk. Dalam rumah bangun malam, tengok Allah turun ayat Quran. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sikit waktu malam, orang-orang Tina tidur. Banyak ke pukul 2, pukul 3 orang perempuan bangun dulu. Buat ibadat, semaya, tinggal tempat tidur, ibadat kepada Allah. Hum yastaghfirun. Ulama tulis dalam kitab, mereka istighfar kepada Allah sebelum semaya subuh sampai 12,000 kali. Lepas tu baru semaya subuh. Sebab tu Allah hadiah agama. Allah hadiah benda hak Allah sayang kepada orang yang buat kurban atas agama dia. Allah hadiah agama. Hadiah taklim dari rumah, semaya dari rumah, Isra', Duha. Tiap-tiap orang perempuan tak turun atas tikar. Sehingga Ummu Salmah, bini Nabi sendiri, duduk daripada pukul 3 malam atas jadah sampai pukul 8, pukul 9 pagi. Habis Duha, bukan habis Isra' dah. Sudah Duha, baru tubik, turun sejadah, lipat sejadah, baru masuk dapur. Baru buat makan. Ni orang dulu-dulu, Allah hadiah agama. Pintu rumah ada goni ya. Bukan pintu rumah kayu jati, pintu rumah kaca, besi, molek dah. Pintu dengan goni ya. Tapi dalam rumah ada amalan agama. Anak jadi hafiz, anak jadi ulama, anak jadi mubalik, tok laki jadi da'i ilallah. Agama tersebar dalam 23 tahun. Dah tengok Nabi sebut, innannasa dakhalu fi dinillahi afwaja. Ketika tu orang masuk Islam berduyun-duyun. Jemaah-jemaah, puak-puak masuk duduk dalam Islam. Orang masuk Islam sehingga beralu abdimah di Yaman. Dah beralu boleh jadi asbab hidayah. Dalam kitab Hayatus Sahabah, Maulana Yusuf tulis. Bila Abbas bin Mirdas, dah nama dia Abbas bin Mirdas, pok dia nama Mirdas. Dia pesan ke anak dia Abbas. Dia tinggal beralu abdimah. Dah kerana dia masa tu Nabi tak mari lagi. Dia duduk dalam jahiliah. Orang Arab sembah beralu. Dah. Pok dia pun pesan ke anak Abbas, kalau mu ada hajat, mu mandilah beralu ni, wak kecuci, wak bersih, pas mu sembuh dia, minta hajat kamu. Bila pok dia mati, Nabi ketika tu Nabi hijrah, mari daripada Mekah, mari duduk Madinah dah. Maka Abbas bin Mirdah tak tahu cerita, Nabi hijrah, Nabi mari, dia tak tahu. Dia duduk dalam kapil lagi. Maka dia ingat pesan ni pok dia, ambil beralu abdimak, mari basuh-basuh mandi, letuk, nak sembuh beralu je. Allah Maha Kuasa melalui pengorbanan sahabat, bini sahabat, orang-orang Tina buat pengorbanan atas agama, harta dan diri, maka Allah jadi asbab beralu azimat boleh kecek. Boleh sa'i, tubik mari, bagi tahu pada Abbas, buat nak sembuh ya. Allah buat tubik di mulut beralu. Kullil qabilati min sulaymin kulliha halakal anisu wa asha ahlal masjidi au dabzimadu wa kana yu'badu marratan قبل الكتاب إلى النبي محمد إن الذي ورث النبوة والهدى من بعد ابن مريم قريش مهتدي. وهي أباد قل كتو لكم. Nah, suruh Abbas ni ayat kepada siapa dia? Bani Sulim semua. Nah, halakal anisu, binasalah orang yang berjinak-jinak dengan berhala, duk mari sembah berhala, minta berhala, orang tu binasalah. Lah ni bukan masa dia dah. Wa asha ahlal masjidi. Lah ni orang duk hidupkan amalan-amalan masjid dah. Wahai Abbas, di Madinah Nabi telah hidup amalan masjid. Orang jatuh telah buat kurban atas agama. Orang perempuan telah kurban atas agama. Mung tak tahu lagi mai duk sembah berhala. Nah, ataupun au dabdima dua kana yu'badu marratan, ataupun aku ni abdima berhala ni. Orang sembah aku satu ketika aja. Bila? Qabla al-kitab ila an-nabi Muhammadi. Sebelum kitab Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Masa tu orang jahiliah. Dia tak tahu dia sembuh aku. Lah ni tak leh dah. Kerana Quran turun dah. Innal ladhi warisan nubuwata wal huda. Sesungguhnya orang yang jadi Nabi nu mari. Dia mari Nabi yang bawa pertunjuk. Dialah bawa pertunjuk daripada Allah Subhanahu Taala. Dan dia mari bila? Min ba'di bani Maryam Quraisy Muhtadi. Dia mari selepas daripada Nabi Isa.